subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh, kita masih membahas pribadi berzikir bagian yang ketiga. Mereka yang selalu berzikir akan menjadikan Allah tujuannya. Allah ghayatuna. Allah tujuannya, ridha-Nya yang diincar-incar. Kalau Allah tujuannya, maka ar-rasul uswatuna, ar-rasul qudwatuna. Rasulullah lah teladan dalam hidupnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, kalau kau benar-benar cinta Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka dunia ini pun menjadi majelis zikir, bukan hanya masjid atau majelis ilmu atau majelis zikir, tapi dunia ini sudah menjadi majelis zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir saat berdiri, duduk, berbaring, di mana, kapan, bagaimanapun, bahkan saat wafat pun menyebut asma Allah. Karena terlatihnya ia berzikir sehingga Allah jaga saat akhir hayatnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati tenang saat berzikir, maka saat sakaratul maut, saat goncangan yang dahsyat, hatinya tenang. Makanya Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Siapa yang jiwa yang tenang itu? Siapa empunya? Hamba Allah yang selalu berzikir. Maka saat sakaratul maut, ia tenang. Ia pun akan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Bisa seperti itu karena memang terbiasa. Bumi menjadi masjid. Rumah, kantor, hotel menjadi musala baginya. Meja kerja, tempat duduk, kamar tidurnya menjadi hamparan sajadah yang panjang. Karena ia terus berzikir kepada Allah. Ingat Allah, maka tidak akan bisa ia melakukan maksiat. Bagaimana tidak? Karena Allah selalu menatapnya, mendengarnya, memperhatikannya. Pantaslah ia selalu ingat Allah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.